Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Yunus. Kemarin kita sudah bahas ayat 11 hingga 20, maka pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ke ayat 21 hingga 30. Tentang ayat ini sendiri tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Puasa Alhamdulillah lancar ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari keluarga Mas Dwiki Darmawan. Assalamualaikum. Puasa lancar kan Mbak? Insya Allah. Insya Allah. Yang kecil ini udah puasa kan? Iya. Udah pasti. Nanti ada sesi tanya jawab di segmen berikutnya. Ya, Mbak. Iya. Oh, ya. Insya Allah. Kita akan melanjutkan ayat kita. Ayo kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Lah, kita lihat ayat kita ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang lalu itu antara lain membahas tentang kelemahan-kelemahan manusia yang tidak beriman. Kita juga bahas tentang Al-Quran. Kali ini kita akan lanjutkan ayat yang kita bahas ini masih berbicara tentang kelemahan manusia. Ayat 21 itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ya itu ya ayatnya 21 ya 21 aku ya. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massatuhum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makran inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Kalau kami merasakan mencicipkan, kalau mencicipkan itu artinya enggak banyak ya, hanya dicicipi. Kalau kami mencicipkan, menjadikan manusia merasakan rahmat setelah dia mendapat kesulitan, tiba-tiba dia berbalik dan memiliki tipu daya terhadap ayat-ayat kami. Mari kita lihat maksudnya apa ini. Ada manusia kalau ditimpa kesulitan baru sedikit sudah doa sama Tuhan. Tidak sabar. Itu ayat yang lalu berbicara tentang itu. Sebaliknya, begitu Tuhan menghindarkan darinya kesulitan ini, walaupun baru sedikit, dia sudah dapat rahmat sedikit, dia lupa bahwa dia pernah berdoa pada Tuhan. Bahkan dalam ayat ini dikatakan, tiba-tiba saja mereka melakukan tipu daya terhadap ayat-ayat kami. Apa maksudnya itu tipu daya terhadap ayat-ayat Tuhan? Dia melupakan ayat Tuhan, dia mempersalahkan ayat Tuhan, dia mengabaikan Tuhan dan lain-lain sebagainya. Qulillahu asra'u makran. Kalau kalian mempunyai tipu daya, Allah juga punya tipu daya. Bahkan lebih cepat. Baru dikatakan, inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Ada rasul-rasul kami, maksudnya malaikat-malaikat, yang menulis segala sesuatu yang kamu lakukan. Khususnya dalam konteks kalian ini, menulis tipu daya kalian. Setiap orang, Iqbal ya namanya, okay. Setiap orang, mulai dari dia dewasa, sampai dia mati, ada malaikat di situ. Kiri kanan. Yang kanan menulis yang baik-baik. Sekarang ini malaikat lagi tulis nih, Iqbal ada di metro, ada di sini. Yang kiri menulis yang buruk-buruk. Itu nanti pada hari kemudian bukunya diserahkan. Ini loh rapormu, baca sendiri. Nah ini yang dimaksud oleh Allah di sini, bahwa manusia ini melakukan tipu daya, padahal kami juga punya tipu daya, kami juga melakukan, memerintahkan malaikat-malaikat kami menulis semua apa yang dilakukannya, kejahatan ataupun kebaikan. Nah kita bisa bertanya sekarang, kenapa harus ditulis? Tuhan kan tahu sebagai bukti. Sebagai bukti, jangan kamu kira bahwa tidak ada saksi. Ada loh dua orang saksi ini yang menulis supaya manusia tidak bisa mengingkari. Ya, itu yang dimaksud itu nama. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dia Allah yang menjadikan kamu mampu berjalan, maksudnya berjalan di darat dan berlayar di laut atau sungai. Sampai kalau kamu sudah berada di atas perahu atau di kapal, dan wajaraina bihim, sampai kapal itu berlayar dengan kencang, didorong oleh angin yang baik, mereka gembira, foya-foya, senang. Mereka beranggapan bahwa itu karena kemampuan mereka. Ja'at harihun asifun wa ja'ahumul mauju min kulli makan. Tiba-tiba ada angin ribut, ada gelombang yang membahana dari kiri kanan, dari segala penjuru. Ketika itu kaum musyrik yang tidak percaya Tuhan ini setelah yakin bahwa dia telah diliputi, dia telah diblokir, dia telah diliputi oleh bahaya di kiri kanan atas bawah mereka. Ketika itu dia lantas berdoa kepada Allah dengan tulus doanya. Wahai Tuhan, kalau Engkau menyelamatkan kami dari ombak yang begini besar, dari bahaya ini, pasti kami bersyukur. Tetapi manusia ini lagi. Falamma anjahum idzahum yabghuna fil ardi bighairil haq. Ketika Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka mendurhakai Allah. Mereka melakukan penganiayaan di bumi tanpa suatu hak. Wahai seluruh manusia, Allah berfirman, penganiayaan kamu, kedurhakaan kamu itu akan menimpa kamu sendiri. Karena kehidupan dunia ini hanya sebentar, kenikmatannya hanya sementara. Kemudian kalian akan kembali kepada kami, maka kami akan menyampaikan, kami akan memberi balasan, ganjaran terhadap apa yang kamu lakukan. Kita lihat sekarang ayat kita ini. Orang yang tidak percaya Tuhan itu merasa semua keberhasilannya adalah karena dia. Orang yang tidak percaya Tuhan, pada saat dia mampu, kuat, dia lupa Tuhan. Tapi pada saat dia butuh, dia berdoa pada Tuhan. Salah satu contoh yang diberikannya di sini adalah waktu berlayar dulu, ada nanti bisa baca tuh kisahnya, Titanic, kapal Titanic, ya. Itu waktu diluncurkan, itu mereka berkata, ini tidak mungkin tenggelam. Ya kan, ini tuh dikatakan, tidak mungkin tenggelam, ini sudah, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Sombongnya manusia. Apa yang terjadi? Tenggelam. Itu yang dia sudah persiapkan begitu hebat menurut ukuran manusia, masih bisa dengan mudah dihancurkan Tuhan. Apalagi yang tidak disiapkan, apalagi orang-orang yang kecil-kecil, yang ini-ini. Tuhan mengingatkan, ingatlah bahwa Tuhan itu wujud, Tuhan itu selalu mengamati, jadi jangan angkuh, jangan sombong hidup ini. Ya. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Nanti kami lanjutkan kembali, Pak. Ketika manusia dilanda musibah atau cobaan, maka dia akan berdoa, memohon pada Allah untuk diselamatkan. Ketika Allah menyelamatkannya, maka dia akan berpaling begitu saja. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Karena itu peringatannya, ingatlah Tuhan waktu kamu senang, niscaya dia ingat kamu waktu kamu susah. Pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Tafsir Al-Misbah mengenal surat Yunus. Manusia melakukan tipu daya, padahal Allah punya tipu daya bahkan lebih dahsyat lagi tipu daya Allah. Kita akan lanjutkan kembali, Pak, perayaan kita. Baik, kita lanjutkan. Satu hal dulu yang kita lihat dari ayat yang kita baca tadi. Waktu dia senang, dia lupa Tuhan. Waktu sudah terdesak, dia ingat Tuhan. Sampai sekarang banyak manusia begitu. Nah, seperti inilah yang diceritakan. Ketika semua penjuru sudah menyerang dia, ombak dari kiri kanan, angin dari atas ke bawah, ketika itu dia kembali kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan ada di hati manusia, walaupun dia ingkari. Tuhan itu wujud. Pada akhirnya dia lari, ya kan? Karena itu peringatannya, ingatlah Tuhan waktu kamu senang, niscaya dia ingat kamu waktu kamu susah, ya kan? Nah, ini ayat kita begitu. Semua akan kembali kepada Tuhan, lalu disampaikan, diberitahu, diberi ganjaran dan balasan terhadap apa yang berlaku. Innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am. Perumpamaan kehidupan dunia ini seperti hujan yang turun dari langit. Begitu ada hujan turun dari langit, kena tanah, tumbuh tumbuhan. Fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas, apa yang tumbuh dari di bumi itu sebagian dari apa yang dimakan manusia atau binatang. Hatta idza akhadzatil ardu zukhrufaha, kita terjemahkan dulu kita maknanya, sampai ketika bumi ini telah sempurna perhiasannya lalu berhias pula dia. Kita lihat zukhruf itu artinya emas. Dia sudah ambil emasnya lalu dia pakai emasnya. Ya, jadi setelah sempurna perhiasannya dan dia berhias pula, ketika itu orang-orang ini menduga bahwa dia dapat, kalau tumbuhan, dia dapat memetik buahnya. Tiba-tiba ketika itu di malam hari datang wabah atau angin kencang menghancurkan semua tumbuh-tumbuhan yang dimilikinya. Kita tingkatkan lagi ini pemahaman kita. Sekarang ini ilmu pengetahuan sudah maju. Sangat maju. Orang ada yang berkata segalanya sudah bisa dilakukan oleh manusia. Iya tuh. Bahkan sudah bisa bikin manusia ya. Manusia di cloning. Cloning. Betul. Sudah ada yang berkata Tuhan tidak akan, kita bisa melakukan cloning, kita bisa menciptakan manusia. Nah, Al-Quran berkata begini, bisa jadi dunia ini sudah mencapai puncak daripada ilmu pengetahuan. Manusia merasa bahwa dia sudah bisa melakukan apa saja. Ketika itu kiamat akan datang. Ini yang dimaksud oleh ayat ini. Jadi semakin maju pengetahuan manusia, semakin lupa dia kepada Tuhan, semakin dekat kiamat. Kita kembali ke ayat kita. Perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit. Lalu bercampurlah air itu dengan benih tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, sehingga dia muncul, lahirlah buah yang bisa dimakan oleh manusia dan binatang. Ya. Sampai apabila bumi telah mengambil hiasannya, kalau top pohon ini sudah berkembang, sudah baik dilihat, sudah menanti besok saya mau panen, datang. Itu perumpamaan kehidupan dunia. Perumpamaan ini bisa juga diartikan begini. Kehidupan dunia ini seperti air yang diturunkan dari langit, seperti kehidupan manusia itu seperti anak-anak kecil. Baru tidak lama kemudian besar dan besar sehingga dia menjadi dewasa. Dia bisa menghasilkan sekian banyak hasil. Dan kalau dia angku dan merasa bahwa dia sudah bisa melakukan segala sesuatu, disitulah titik kehancurannya. Jadi apa maksudnya? Jangan pernah merasa bahwa kamu mampu tanpa bantuan Tuhan. Jangan pernah merasa itu. Jangan merasa saya lulus karena saya pandai. Tapi saya lulus karena dibantu oleh Tuhan. Iya kan? Kalau gampang sekali kalau Tuhan tidak mau bantu kita. Ujian, saya beri contoh. Ujian, tiba-tiba sakit kepala. Bisa gak? Iya, gak bisa ngerjain. Lagi ngerjain. Ujian, lupa. Jangankan itu. Kita biasa sholat, kita lupa ayat ini. Bagaimana lanjutannya ini? Padahal di luar kita hafal luar biasa. Jangan pernah merasa Anda mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan. Itu yang dipesankan oleh ayat ini. Tuhan ini kuasa kok. Jangan juga pernah merasa kalau kehilangan sesuatu Allah tidak bisa ganti dengan yang lebih baik. Karena yang kuasa ini Tuhan. Oke. Faja'alnaha hasidan. Kalau itu apa namanya, tumbuhan ini tadi yang sudah mau panen, tiba-tiba Allah jadikan dia seperti sudah dipanen, seakan-akan tidak pernah ada itu. Titanic pernah ada. Pernah ada. Tapi sekarang seakan-akan tidak ada dia, dan memang dia tidak ada. Itu angkuhan manusia. Kalau tu kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Begitulah kami merinci keterangan-keterangan kami untuk orang-orang yang mau berpikir. Kalau orang tidak mau berpikir, tidak. Kita lanjutkan. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratin mustaqim. Allah mengajak semua manusia menuju negeri yang penuh kedamaian. Tuhan itu senang orang damai. Damai itu, saya sering berkata, damai itu ada dua macam. Ada damai pasif, ada damai aktif. Kalau duduk di bus, tidak ngomong sama yang kiri dan di kanan, damai itu. Sudah damai. Damai pasif. Ya, tapi damai pasif. Tapi kalau ajak orang ngomong, apa kabar, pinjemin dia sesuatu, ini ada. Itu damai aktif. Allah mengajak kepada kedamaian semacam itu, dan dia memberi petunjuk siapa yang dikehendaki menuju jalan yang lurus lagi lebar. Okay. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Jangan pernah merasa kita mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan Tuhan, karena semua itu ada campur tangan Tuhan. Kita akan kembali setelah yang satu ini, pemirsa, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Jangan berkelahi, jangan bertengkar. Bukan cuma anak-anak yang dilarang bertengkar. Orang dewasa pun jangan bertengkar. Yang bagus itu adalah damai. Kalau tidak bisa memberi damai yang aktif, damai pasif. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Bagaimana sudah mempersiapkan makan sahur Anda? Jangan lupa saatnya sahur sambil mendengarkan tafsir. Ya, kita akan lanjutkan kembali Pak Urayan kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi Allah mengajak orang, ayo mari damai, jangan berkelahi, jangan bertengkar. Bukan cuma anak-anak yang dilarang bertengkar, orang dewasa pun jangan bertengkar. Yang bagus itu adalah damai. Kalau tidak bisa memberi damai yang aktif, damai pasif. Kalau tidak bisa senyum sama orang, jangan mengkerutkan wajah. Kalau tidak bisa memberi, jangan ambil barangnya. Itu damai kita. Oke. Okay? Wallahu yahdi ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratin mustaqim. Allah mengantar orang-orang menuju jalan lebar yang lurus, menuju jalan tol. Kalau Anda masuk jalan tol, itu cepat sampai atau tidak? Cepat sampai. Kalau masuk jalan tol, ada hambatan atau tidak? Jarang. Beragama begitu. Agama itu jalan tol. Sirat al-mustaqim, jalan yang lebar dan lurus, itu agama seperti itu. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Orang-orang yang berbuat kebajikan itu mendapat ganjaran yang baik, baru ditambah lagi. Ziyadah itu ada tambahan. Hebat ini ya. Kamu beli sesuatu, ini harganya, ini anunya. Kalau orangnya baik, oke deh, ditambah lagi. Allah begitu. Bonus. Dia memberi tambahan. Apa tambahan itu? Kalau dari segi ayat, tambahan itu menurut sementara ulama, melihat wajah Tuhan. Melihat wajah Tuhan. Oke. La yarhaqu wujuhuhum qatarun wala zillah. Nah, ini kita terangkan lagi dulu. Nanti di hari kiamat ada orang yang mukanya serem. Masya Allah. Hitam. Ada lagi orang yang mukanya berseri-seri. Ada orang yang penuh debu mukanya. Ada orang yang bersih mukanya. Kayak dari salonnya. Nah, mereka yang berbuat kebajikan itu tidak dipenuhi, tidak disentuh wajah mereka oleh debu. Bersih wajahnya. Tidak juga disentuh oleh kehinaan. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni sorga. Mereka kekal di dalamnya. Walladzina kasabu sayyiat jazau sayyiatun. Adapun orang-orang yang melakukan keburukan, maka balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal. Nah, tapi saya ada mau garis bawahi satu hal di sini dari segi ayat. Kasabu itu berarti melakukan sesuatu tanpa kesulitan. Kalau iktasabah, melakukan sesuatu dengan sulit. Manusia sebenarnya untuk melakukan kebaikan itu mudah. Melakukan yang sulit itu sulit, melakukan yang buruk itu sulit. Itu tabiat manusia pada dasarnya. Tetapi ada, kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, maka Allah bisa dari biasa. Kebiasaan itu yang menjadikan Anda gampang untuk berpuasa. Ingat, saya mau tanya, Ana, waktu hari pertama puasa sulit enggak? Susah enggak? Pas hari sulit. Pertama puasa sulit. Sekarang? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Itu kebiasaan. Begitu juga akhlak. Pada mulanya sulit. Ini. Mau baik sama orang sulit. Barangkali mau ini sulit. Tapi kalau sudah terbiasa. Seperti latihan olahraga. Nah, ini ada orang-orang di sini dikatakan. Orang-orang yang telah terbiasa melakukan kejahatan-kejahatan. Balasan kejahatannya satu kejahatan setimpal dengan satu balasan setimpal. Oke. Bisa jadi ada orang melakukan kesalahan, tetapi dia itu terpaksa melakukannya. Dosanya lebih kecil dibanding dengan orang yang sudah terbiasa. Ya kan? Ini yang dimaksud. Orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan dan telah terbiasa dengannya, balasan satu kejahatannya setimpal dengan kejahatan itu. Dan dia diliputi oleh kehinaan, mereka itu tidak mendapatkan pelindung selain Allah. Ka'annama ukhsyiyat wujuhuhum qita'an minal lail. Wajahnya itu begitu gelap. Ka'annama ukhsyiyat wujuhuhum qita'an minal laili muzliman. Seakan-akan wajah mereka itu diliputi oleh kepingan-kepingan malam yang sangat gelap. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wa yawma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syuraka'akum. Nanti di hari kemudian mereka itu akan dihimpun bersama-sama, kemudian Allah berkata kepada mereka, tinggallah di tempat bersama apa yang kamu sembah. Lalu kami pisahkan antara sembahan dan yang disembah. Jadi ada yang menyembah berhala. Jalan begitu, hei, tinggal di sini. Berhalamu biar tinggal juga di sini. Setelah berada di tempat itu, Allah pisahkan dia. Kamu di sini. Berpisah antara apa yang disembah dengan yang menyembah. Baru yang disembah ini berkata, dia tidak pernah sembah kami, wahai Tuhan. Tidak benar tuh dia sembah kami. Kami tidak pernah disembah. Nah, Allah, makuntum iyana ta'budun. Allah berfirman melanjutkan, fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Cukuplah Allah, kata yang menyembah, sebagai saksi antara kami dengan kamu. Sesungguhnya kami tadinya lengah ketika menyembah kamu. Saya akan jelaskan ini lebih rinci. Sekarang begini. itu orang-orang yang menyembah berhala, menyembah berhala benar atau tidak? Dia menyembah berhala, iya kan? Tetapi ini sekarang berhala-berhalanya berkata, dia tidak sembah kami, bohong berhalanya. Tidak juga, ada hakikat. Seorang yang menyembah itu, yang pertama, dia harus kenal siapa yang dia sembah. Menyembah Allah, harus kenal sifat-sifat Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Intinya, kenallah, taulah bahwa dia Maha Esa. Anda harus kenal itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Yang kedua, kalau orang mau menyembah sesuatu, dia harus patuh kepadanya. Ya kan? Saya sembah, saya patuh. Tetapi kalau patuh itu, saya baru patuh kalau dia bisa terangkan sama saya apa yang saya harus lakukan. Nah, ini berhala-berhala, mereka sembah, berhalanya tidak pernah beritahu dia, kamu sembah saya. Tidak seperti Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kita bahwa saya ini, kenal saya ini Maha Esa, lalu patuh kepada saya apa itu? Salat 5 kali sehari, ya kan? Hormat pada orang tuamu, ini, belajar yang bagus, itu semua kita tahu, oh itu diperintah Tuhan, oh saya ikuti, itu baru namanya ibadah. Nah jadi berhala-berhala ini benar ketika dia tidak sembah kami, dari mana dia tidak kenal saya siapa. Dia pikir saya bisa memberi dia bantuan, padahal saya tidak bisa beri dia bantuan, jadi dia tidak kenal saya. Saya tidak pernah suruh dia sesuatu. Saya tidak bisa ngomong kok. Itu jadi tidak benar itu, oke? Okay? Itu ibadah. Karena itu kita tingkatkan sedikit. Karena itu tidak dibenarkan ibadah kecuali kalau ada perintah. Semua tidak boleh kecuali kalau diperintah oleh Allah menyangkut ibadah. Sedang selebihnya semua boleh dalam kehidupan sehari-hari yang bukan ibadah selama tidak dilarang. Semua boleh kalau bukan ibadah asal tidak ada larangannya. Kalau ibadah semua tidak boleh kecuali kalau ada perintahnya. Jelas kan? Oke. Saya kira itu. Orang yang berbuat kebaikan Allah akan memberikan ganjaran bahkan bonus. Begitupun sebaliknya, orang yang melakukan keburukan, maka balasannya pun setimpal dengan keburukan itu sendiri. Pemirsa, kami akan kembali lagi selain yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Oke. Saya sudah katakan bahwa penyembahan perlu pengetahuan tentang siapa yang disembah, dan perlu ada perintah apa yang harus dikerjakan. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal surat Yunus. Kita akan lanjutkan kembali uraian kita, Pak. Iya, jadi tadi ini kita sudah kemukakan bahwa nanti di hari kemudian akan dipisahkan antara yang disembah dan yang menyembah. Kemudian yang menyembah, yang disembah berkata mereka tidak pernah menyembah saya. Yang ini berkata, kalau begitu kita kembalikan pada Tuhan yang mana? Saya sudah katakan bahwa penyembahan perlu pengetahuan tentang siapa yang disembah, dan perlu ada perintah apa yang harus dikerjakan. Dengan adanya pemisahan ini, putus hubungan antara yang disembah dengan yang menyembah, kecuali yang memiliki penyembahan yang sah kepada Allah Subhanahu wa taala, putus hubungan. Nah, dan di sanalah kata ayat yang berikutnya ini hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Di sanalah dan ketika itulah menjadi jelas bagi setiap orang apa yang pernah dilakukannya. Karena apa? Semua amal Anda hadir di hadapan Anda. Ini loh yang saya pernah lakukan. Ini loh yang saya pernah lakukan. Sampai-sampai ada ayat lain berkata apa? Seseorang ingin agar supaya ada jarak sejauh mungkin antara dia dengan amal perbuatannya, karena dia malu. Tapi semua yang Anda kerjakan, kecil atau besar, ada di sini. Ada di dicatat di sini. Sampai-sampai itu orang kafir. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini yang kecil atau besar pun dicatat. Orang bilang bersin, alhamdulillah dicatat. Cabut pohon dicatat. Semua dicatat, tidak ada yang tidak dicatat. Persis seperti kamera video. Ya. Ada yang ketinggalan? Enggak. Ada. Itu nanti di hari kemudian. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ilallahi maulahumul haq. Dan ketika itu mereka dikembalikan semua kepada Allah menunggu putusan. Oh, ini lulus. Ini tidak lulus. Ini dikatrol. Bisa, ada loh dikatrol. Dapat syafaat itu dikatrol itu. Oh, ini tempatnya di neraka itu, ini di sorga itu, semua dikembalikan kepada putusan Allah. Wadalla anhum ma kanu yaftarun. Ketika itu menghilang atau hilang, tidak ada lagi wujudnya, kuasanya, apa saja yang mereka sembah sebagai suatu kebohongan, tidak ada lagi. Tidak ada lagi wujudnya itu semuanya. Saya kira itu ayat kita. Okay. Baiklah, kita akan berikan kesempatan tamu kita untuk bertanya. Silakan, Mbak Ita. Iya, Mbak Ina. Jadi begini, Pak Hures, tadi seperti yang Bapak bilang, kan amalan manusia itu amalan baik dan perbuatan jahat dia akan selalu tercatat. Bagaimana Pak kalau cuma dalam hati aja, baru niat misalnya kita mau melakukan yang buruk, tapi cuma niat tidak terucapkan itu? Bagaimana Pak? Apakah itu bisa dicatat sebagai perbuatan yang buruk? Tuhan itu baik sekali. Terlalu baik. Jadi kalau ada niat mau melakukan amal baik, dia catat ini kebaikan. Kalau niat mau melakukan amal buruk, dia tidak catat. Jangan dulu, nanti kalau wujud. Misalnya kita berburuk sangka sama orang, tapi cuma dalam hati aja. Dalam hati, iya. Itu juga termasuk. Ya. Itu berburuk sangka itu tidak bisa dihindari. Ya, hampir semua manusia. Hampir semua manusia itu bisa ada buruk sangkanya. Ya. Nah, karena itu dia bagi dua. Ada buruk sangka pada tempatnya, ada buruk sangka bukan pada tempatnya. Orang baik-baik, ini terus buruk sangka sama dia, itu nggak boleh. Itu sebagian dari buruk sangka dosa. Tapi sebagian yang lain tidak dosa. Nah, dan apa yang dikehendaki manusia itu atau diniatkan itu sebenarnya juga bertingkat-tingkat. Saya baru, aduh, kepingin kesana ya. Itu satu itu baru terlintas dalam pikiran. Saya kepingin kesana, kumpul duit dulu. Sudah ada upaya nih kumpul duit untuk itu. Saya kepingin kesana, uang sudah ada. Udah deh, saya melangkah untuk beli tiket. Ah, ini sudah ada langkah ini. Padahal dia belum melakukan itu, tapi sudah melangkah. Nah, tingkat-tingkat inilah yang dinilai oleh Allah. Tapi kalau sekedar terlintas dalam pikiran, itu. Nah, jadi kalau orang buruk sangka, katanya kalau Anda buruk sangka, jangan cari tahu. Jangan selidiki. Biasanya kalau buruk sangka terus selidiki kan? Jangan selidiki. Nah, kalau Anda biasa terlintas dalam pikiran ada apa namanya itu bukan buruk sangka, ada apa ya? Rasa dengki. Ya, itu kan di hati juga. Kan? Kalau ada rasa dengki jangan cetuskan. Jangan cetuskan itu dengki. Cukup disimpan. Simpan aja. Jadi begitu, jadi Tuhan maha baik. Tapi kalau Anda baru bermaksud insya Allah kalau si A datang nanti saya ingin kasih dia hadiah. Oh, udah dicatat itu sebagai satu itu karena Tuhan maha baik. Iya, baiklah. Pemirsa, ingatlah Tuhan di waktu kamu senang, niscaya Tuhan akan mengingat kamu dikala kamu sulit. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Tafsir Al-Misbah. Di dunia ini ada malaikat selalu mengajak kepada yang baik, ada juga setan selalu mengajak pada yang buruk. Kalau kamu berteman dengan malaikat, selalu dia bawa kamu kepada yang baik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Sebelum pada kesimpulan, Pak, katanya Nanda mau tanya ya, tadi penasaran katanya, silakan Nanda. Boleh nanya, silakan. Kan kata setiap manusia di kiri kanannya kan ada yang mencatat perbuatan amal baik sama buruknya. Nah, manusia kan ada bermiliar-miliaran. Nah, kan malaikatnya cuma yang nanti cuma dua kan, jadi gimana? Iya, bagus. Wow. Cuma dua untuk satu orang. Bermiliar-miliaran, ya bermiliaran-miliaran kali dua. Itu baru malaikat yang menemani manusia. Ada malaikat lain yang tidak menemani manusia. Ada malaikat yang mengatur segala sesuatu. Ada malaikat yang istilah Al-Quran memikul singgasana Tuhan. Jadi banyak sekali malaikat. Kata malaikat itu sendiri sebenarnya bentuk jamak. Nah, kalau satu malak. Nah, sama kita dalam bahasa Indonesia data. Data itu kan bentuk jamak itu ya, ya toh? Tetapi kita masih katakan data-data. Tidak perlu data-data. Data itu sudah dalam bentuk jamak. Jadi malaikat itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, itulah yang ini. Ada juga biasa. Oke, ya, saya kira itu yang saya. Yo mau bertanya. Ayo. Apa artinya apa Allah itu kan apa damai kita lah itu segitu. Tapi kenapa biasanya banyak manusia yang suka perang gitu loh. Dari zaman dulu sampai sekarang kan banyak. Karena dia lupa Tuhan. Dia tidak mengindahkan perintah Tuhan. Jadi manusia itu diberi oleh Allah potensi untuk berbuat baik dan untuk berbuat buruk. Di dunia ini ada malaikat selalu mengajak kepada yang baik, ada juga setan selalu mengajak pada yang buruk. Kalau kamu berteman dengan malaikat, selalu dia bawa kamu kepada yang baik. Berteman dengan setan, selalu mengajak kepada yang buruk. Karena itu harus pandai-pandai pilih teman. Nah, setan itu ada setan manusia, ada setan jin. Jadi ada setan yang kita bisa lihat, ada setan yang kita tidak bisa lihat. Setan jin kita tidak bisa lihat, tapi setan manusia banyak. Setan manusia, ya kan? Nah, bertemanlah dengan malaikat, jauhi setan, karena dia mengantar Anda pergi ini, dia antar lain, ya, dia antar ke narkoba, dia antar ke mencuri, dia antar baca buku-buku yang jelek. Tapi kalau teman sama malaikat, ayo yuk kita nonton film-film yang bagus. Kita baca bacaan yang bagus. Nah, ini yang suka perang ini tanpa sebab, itu disuruh oleh setan. Dia dikuasai oleh setan. Sehingga mau perang, tidak mau damai. Allah mengajak kepada damai. Allah mengajak orang, katakanlah, untuk berbuat baik. Mengajak orang, kamu sedekah, nyumbang. Setan datang, jangan nyumbang, nanti kamu miskin, habis duit kamu. Ya itu, begitu ya. Jadi kedamaian begitu juga, saya kira. Baiklah, kita akan mendengarkan kesimpulan dari kita dengarkan kesimpulan dari Al-Lubab. Ayat kita, ayat berapa? 21 hingga 30, Pak. 21 hingga... 30. 30. Manusia... betapapun jauhnya dari Allah, selalu saja kembali memohon bantuannya saat kesulitan. Itu menunjukkan ya. Ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah adalah naluri yang melekat pada jiwa manusia, kendati tidak jarang dia abaikan. Kalau orang sudah kepepet, kembali sama Tuhan. Yang kedua, Allah demikian kasih dan pemurah sehingga membantu yang berdoa dalam kesulitan, walau yang bersangkutan bergelimang dalam dosa. Itu terkadang itu diterima oleh Tuhan selama dia tulus. Tulus berdoa. Tiga, kenikmatan dunia bersifat sementara. Karena itu tidak wajar ia diandalkan, tetapi seharusnya dijadikan sarana untuk meraih kenikmatan abadi di akhirat. Nikmat dunia itu bagus, tapi jadikan dia alat untuk dapat ini. Ayat 24 menunjuk hakikat yang sedang memperlihatkan tanda-tandanya, yaitu bahwa manusia mampu menggunakan ilmu pengetahuan untuk kepentingannya dan dengannya ia mampu mewujudkan tujuannya. Apabila hakikat itu telah mendekati kesempurnaannya dan manusia merasa bahwa dia telah sampai pada puncak pengetahuan sehingga merasa mampu melakukan segala sesuatu, maka ketika itu ketentuan Allah akan tiba, yakni kiamat akan datang. Allah melalui ajaran Islam selalu mengajak kepada keselamatan dan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Allah menunjuk ajaran-ajaran itu, mau damai, jangan bertengkar, jangan perang, jangan mati orang, pokoknya kita hidup damai deh. Kita bergandengan, saya kira itu ayat. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah selesai sudah bahasan kita. Yes. Semoga masih ada unek-uneknya udah keluar semua ya. Baiklah pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua dan mempertebal keimanan kita. Sampai jumpa lagi besok. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.